kasih sejak zaman dulu kala. Untuk menghibur hati pendengar semua, keroncong teramoyo tetap akan bergema. Hati yang sedih tuan kembali ke takkan berhenti.